selalu berkobar membara di hati. Cita-citamu, oh para pendiri, generasimu selalu mengagumi. Kau dirikan perguruan vokasi di Bangka Belitung menjadi abadi. Semoga cita-citamu terwujud dengan pasti. Semoga semangatmu takkan pernah terhenti. Demi Kokasi kau cipta, generasi muda tercinta. Demi Kokasi kau rela mencurahkan jiwa dan raga. Semoga cita-citamu terwujud dengan pasti. Semoga semangatmu takkan pernah terhenti. Demi Kokasi kau cipta, generasi muda tercinta. Demi Kokasi kau rela mencurahkan jiwa dan raga.